Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Jurumiyah. Naam, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tanda i'rab pada alamat pokok i'rab ya berupa dhamma. Naam. Tempat-tempat untuk dhamma. Naam, disebutan wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Lalu disebutkan juga fadil asma'i min dzalik ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jasma fiha. Naam. Dan kita terhenti di li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Naam. Wa fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'ah fi ismil mufradi wa jam'il taksiri wa jam'il mu'anasis salimi wal fi'lil mudhari'il ladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Sampai situ ya. Naam. Barakallahu fikum. Berarti pembahasan kita yang telah lalu membahas tentang alamat i'rab pada isim berupa isim i'rabnya berupa rafa, nasab dan khafat, tidak ada jazmnya. Nah, kemudian disebutkan untuk rafa' memiliki tanda pokok berupa dhamma dan memiliki tanda cabang berupa wawu, alif dan thubutun nun. Untuk dhamma telah dibahas tempat-tempat dhamma pada empat tempat. Nah, yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Nah, semuanya telah dijelaskan dirinci pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tafadhal Abu Isa dibaca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa amma al-wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudhakkaris salimi wa fil asma'il khamsati وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الواو أدبن واو فتكون علامة للرفع في موضعين. Maka wawu itu menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Nah, tanda apa di sini? Tanda cabang ya, karena tanda pokok bagi rafa, tanda asal berupa apa? Berupa dhamma. Nah, ketika tanda itu berupa dhamma, maka kita katakan tanpa mengucap niabatan, tanpa mengucap pengganti. Seperti misal kita contohkan jaa zaidun, jaa fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma. Nah, selesai sampai situ. Alamat rafihi dhamma atau dhamma muqaddamah dhahira atau dhamma muqaddarah kalau berupa isim maksur atau yang semisalnya. Nah, adapun yang wawu seperti apa? Ja'al muslimuna. Maka kita menambah dalam i'rab dengan tambahan ucapan niabatan. Ja'al muslimuna, ja'a fi'lun madin, al muslimuna fa'ilun marfu'un alamatu rafihi al wawu niabatan anid dhamma. Nah, di situ ya. Nah, kenapa? Karena wawu tanda cabang bagi dhamma. Nah, dhamma tanda pokok. Ketika kita membaca tanda cabang, maka kita menambahkan dengan keterangan niyabatan. Nah, qala mu'allif rahimahullah wa amal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdhi'aini. Adapun wawu, maka ia menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Apa itu rafa'? Ibarat dari dhamma atau penggantinya dhamma. Nah, taghyirun makhsusun alamatuhu alamatuhu dhamma wa man nabah anha, itu kan perubahan khusus yang ditandai dengan doma atau penggantinya doma, itu ropa. Doma menjadi apa? Menjadi tanda pokok. Apa penggantinya? Ini penggantinya, di antaranya wawu. Sekarang kita membahas tanda pengganti yang pertama bagi doma, yaitu wawu. Terjadi pada dua tempat, apa itu? Fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Naam. Barakallahu fikum. Telah lewat pengertian jamak mudzakkar salim dan telah kita bahas ya pada pelajaran sorof kita, yaitu al-mumti' fi ilmi tasrif. Naam, silakan di baca kembali, semoga yang hadir sudah memurja'ah tentang jamak mudzakkar salim. Nah, ringkasnya jamak mudzakkar salim itu adalah lafadz yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun untuk isim yang memenuhi syarat, yaitu apa? Nama laki-laki yang tidak berakhiran tak marhuto atau sifat bagi laki-laki yang berakal atau berilmu, itu ya. Nah, telah lewat pembahasannya. Nah, lafzun dalun ala aksar minasnaini biziadati fi akhirihi sholihun ditajrid wa atfun misluhu alihi. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa yang bisa dibikin jamak mudzakkar salim? Zaidun bisa enggak dibikin jamak mudzakkar salim? Bisa menjadi az-zaiduna. Muhammadun bisa enggak? Bisa menjadi al-muhammaduna. Sholihun bisa enggak? Bisa sholihuna. Naam. Hamzatu bisa enggak? Enggak bisa. Naam. Kenapa? Karena nama yang berakhiran tak marbutoh. Tadi Muhammadun Zaidun bisa dibikin jamak mudzakkar salim karena dia nama bagi laki-laki yang tidak berakhiran tak marbutoh ya. Naam. Sholihun kenapa bisa? Atau sholihun atau salimun atau qaimun atau katibun bisa kan? Katibun katibuna. Doribun doribuna. Kenapa bisa dibikin jamak mudzakkar salim? Karena sifat, sifat bagi laki-laki yang berakal. Nah, bisa dibikin jamak mudzakkar salim. Nam, doribun menjadi doribuna. Ahsantum. Nam, contohnya jaa zaidun. Jaa zaidun. I'rabnya jaa fi'lun madin, az-zaidun fa'ilun marfu'un alamat rafihi wawu niyabatan anid dhamma. Nam. Barakallahu fikum. Nah, untuk lebih jelas dibaca ulang ya di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif tentang pengertian jamak mudzakkar salim dan syarat-syaratnya, cara membuatnya dan juga isim yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ada kan isim-isim yang mulhaq, yaitu isim-isim yang tidak memenuhi syarat sebagai isim jamak mudzakkar salim namun di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, yaitu apa? Marfu' tandanya wawu, mansub dan majrur tandanya ya. Seperti apa? Seperti ahlun, wabilun, sinun, ibun dan lain sebagainya ya, sangat banyak dibaca ulang insyaallah. Nah, berikutnya wa fil asmaul khamsa, dan pada asmaul khamsa. Nah, pada isim yang lima. Nah, barakallahu fikum. Apa saja? Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, wa dhumalin. Nah, itu isim yang lima. Nah, abuka artinya apa? Bapakmu. Nah, kemudian akhuka? Saudaramu. Hamuka? Kerabat suamimu. Kerabat suamimu. Nah, hamwun. Hamawun asalnya. Abun itu dari abawun. Akhun dari akhawun. Hamun dari hamawun. Asalnya gitu. Ya. Abun dari abawun, nama asalnya. Kemudian lam kalimahnya dibuang menjadi abun, akhun akhawun menjadi akhun, hamun dari hamawun menjadi hamun. Nah, kerabat suami, ipar ya, ipar, kerabat suami. Baik kakaknya suami atau adiknya suami atau ayahnya suami atau kakeknya suami itu disebut hamun. Nah, betul ya. Jadi bukan sebatas kalau kita iparkan mungkin kakak atau adiknya aja ya. Nah. Dan pemakainya juga secara asal untuk kerabatnya suami, bukan kerabatnya istri. Secara asal pemakainya untuk itu. Nah. Barakallahu fikum. Secara asal pemakainya untuk kerabat suami, namun terkadang diberikan juga kepada kerabatnya istri. Nah. Nah, dan Asmaul Khamsah ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain menyebutkan dengan nama Asma'u Sitta, isim yang enam. Ada tambahan apa? Hanun, Hanuka. Hanuka artinya ada yang mengartikan sesuatumu, ada yang mengartikan anumu. Anumu di sini maksudnya perkara yang tidak baik untuk disebut. Anu, kita bilang anu kan? Atau kemaluanmu. Nah itu, kalau lebih ininya, lebih sorohannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi artinya apa? Ada yang menyebutkan Asma'ul Khomsa, yaitu apa? Yang tadi dibaca, ada yang menyebutkan Asma'ul Sitta. Kalau menyebutkan Asma'ul Sitta berarti ada tambahan, ada tambahan apa? Hanuka. Nah, Hanuka yaitu apa? Anumu. Nah, barakallahu fikum. Yang menyebutkan cuma lima, Ibnu Ajurum di kitab kita ini yang kita baca, ya Al-Jurumiyah. Terus juga pendapat Imam Al-Faro Az-Zajjaji. Enam. Dan ulama lainnya menyebutkan enam. Barakallahu fikum. Nah, contoh di sini. Ja'a abuka. Nah, ja'a fi'lun madin, abuka fa'ilun marfu'un alamatu rafihi wawu niabatan anid dhamma li'annahu minal asma'il khamsa. Wa huwa mudab wal qaf dhamir muttasil mabni 'alal fatih fi mahalli jarin mudafun ilai. Nah, untuk i'rab lengkap insyaallah kita akan mengerti dengan bertahap ya. Yang jadi syahid antum sekarang harus mengerti alamatuhu, itu aja. Alamatuhu al wawu niabatan anid dhamma, ya itu yang paling yang harus dimengerti itu. Ketika disampaikan ja'a fa'ilun madin abuka fa'ilun marfu'un alamatu rafihi wawu niabatan anid dhamma li'annahu minal asma'il khamsa. Nah, untuk mengatakan fa'ilun marfu'un, untuk mengatakan apa maf'ulun bihi mansub, itu ada babnya nanti, ada babnya. Jadi enggak jangan sampai bingung, ini banyak istilah yang enggak dimengerti enggak. Yang sekarang harus dimengerti adalah ada apa yang ada di bacaan yang sedang dibahas. Nah, yaitu apa? Tanda cabang bagi rofa adalah wawu yang pertama, yang dia itu ada pada jamak mudzakkar salim, kedua pada asmaul khomsa. Nah, asmaul khomsa itu sebetulnya bagian daripada isim mufrad. Tadi kita sudah melewati isim mufrad kan, isim yang menunjukkan tunggal. Dia tunggal enggak abuka, tunggal. Namun dia memiliki hukum yang berbeda dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad rofa tandanya dhamma, kalau asmaul khomsa rofa tandanya wawu, sehingga tidak dimasukkan dalam isim mufrad, dimasukkan nama tersendiri, apa itu asmaul khamsa. Karena ketika rofa tandanya dhamma, ketika mansub tandanya alif, ketika majrur tandanya ya. Dan ini juga berlaku i'rab huruf wawu, alif dan ya ini dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, dia tuh harus dalam keadaan mukabbaro, yaitu tidak ditaskhir. Dalam keadaan mufrad, yaitu tidak dalam bentuk mustana atau jamak. Kemudian dalam keadaan mudhaf, yaitu tidak dalam bentuk tunggal. Nah, dan mudhafnya juga bukan kepada ya mutakallim. Nah, ada syarat-syaratnya ya. Kalau dia dalam bentuk musanna, maka di'irab dengan tanda apa? Alif. Ja'a abawani, ra'aitu abawaini. Alif dan ya. Nanti akan datang pembahasan tentang tanda berupa alif. Kalau berupa jamak seperti abaun, abun jamaknya abaun, maka tanda rafa'nya dengan dhamma, ja'a abaun. Nah itu. Nah, begitu juga kalau tidak mudhaf seperti abun aja, ja'a abun. Tanda rafa'nya apa? Dhamma juga. Nah. Artinya apa? Harus memenuhi syarat. Ya. Dan syarat ini 6. Yaitu apa? Yang pertama apa syaratnya tadi? Harus dalam keadaan mudhof. Ini syarat ini berlaku untuk semua yang lima. Pertama harus dalam keadaan mudhof. Kedua, mudhofnya tidak kepada ya mutakalim. Yang ketiga harus dalam keadaan mufrad, bentuk tunggal, bukan bentuk musana atau jamak. Yang keempat tidak ditaskhir, yaitu dalam keadaan mukabbaro, tidak terkena taskhir. Kalau terkena taskhir, abun menjadi ubayun. Enam, akhun menjadi ukhayun, maka harokat, tandanya harokat dhamma. Naam, ja'a ubayyun. Naam, ja'a ukhayyun. Apa ubayyun? Bapak kecil. Ukhayyun artinya saudara kecil. Naam. Naam. Empat syarat di atas yang tadi disebutkan berlaku untuk asmaul khamsah yang lima atau asmaul sita. Apa itu? Yaitu dalam keadaan mudhof, mudhofnya tidak kepada ya mutakalim, dalam keadaan mufrad, dan dalam keadaan tidak ditazkir, gitu ya. Kemudian khusus untuk famun yang fuka, fuka enam, itu harus lepas dari mim karena asalnya adalah famun, famun asalnya. Maksudnya pak, boleh dibaca dengan famun, boleh dibaca dengan fu. Kalau asalnya bukan famun, asalnya fawahun, fuhun. Asalnya apa? Fuhun asalnya. Ada yang mengatakan asalnya fauhun, ada yang mengatakan asalnya fuhun. Nah, kemudian dalam bacaan dibaca dengan fuka atau famuka. Nah, ketika berlaku padanya i'rab wawu atau alif atau ya, nah, sebagai tanda cabang, syarat untuk fuka ini terlepas dari mim. Tidak boleh ada mimnya. Kalau ada mimnya kita katakan ja'a famuka. Ja'a famuka, ra'itu famaka, marartu bi famika. I'rabnya dengan harokat. Namun ketika enggak ada mim, maka dibaca ja'a fuka. Ra'itu faka, marartu bi fa bi fika. Nah. Yaitu kapan ketika tidak ada mim? Biasanya ketika mudhof. Biasanya ketika mudhof, mimnya dibuang biasanya. Jarang ketika mudhof ada mimnya. Nah, maksud jarang ini berarti terkadang ada. Seperti dalam sabda Rasul, la khalufu fami sha'imi, la khalufu fami sha'imi atyabu indallah min rihil misk. Ada kan hadis itu? Nah, la khalufu fami sha'imi atyabu indallah. Bau mulut orang yang puasa itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah. Min rihil misk, daripada minyak misik. Nah. Kemudian pada bu ada syarat tambahan, apa itu? Nah, bu itu memiliki arti sahib. Nah, artinya sahib. Bu malin artinya pemilik harta. Bu ilmin pemilik ilmu. Nah, di sana ada bu yang memiliki arti alladhi, yaitu bu isim mausul. Pernah kita bahas isim mausul kan di kitab tasrif. Nah, kalau bu itu maka dia mabni, ja'a dhu koma, ra'itu dhu koma, marartu bi dhi koma, marartu bi dhu koma. Nah, ja'a dhu koma, ra'itu dhu koma, marartu bi dhu koma. Kalau dhu yang isim mausul dia mabni. Kalau dhu yang ini, yang asma'ul khamsah, marfu' tandanya wawu, ja'a dhu ilmin, mansub tandanya alif, ra'itu dha ilmin, majrur tandanya ya, marartu bi bi ilmin. Nah, yang sekarang harus dipahami adalah yang marfu'nya, yaitu apa? Tandanya wawu. Ja'a dhu ilmin, datang pemilik ilmu atau orang yang berilmu. Nah, ya, ada pertanyaan untuk jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah sebelum kita melanjutkan ke tanda berikutnya. Jelas ya? Jamak mudzakkar salim kalau kurang jelas bisa baca di kitab Shorof Al-Mumti' yang telah lewat. Kalau asmaul khamsah tadi ringkasnya apa? Asmaul khamsah itu isim yang lima. Isim yang lima, ada yang mengatakan asmaul sita berarti isim yang enam. Kalau enam ada tambahan hanuka. Nah, kalau enam. Enam. Barakallahu fikum. Kemudian isim-isim ini yang lima ini yang tadi disebutkan abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dhumalin. Abuka artinya bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka artinya iparmu atau kerabat suamimu. Afan dibacanya berarti hamuki. Diperbaiki ya. Hamuki sebagaimana ditanbih oleh para ulama. Bacaannya tuh karena dia tuh asalnya ipar bagi kerabat suami, maka dikatakan hamuki. Mengerti enggak? Hamuki karena apa? Kerabatnya suami, hamuki. Kita katakan kepada si wanita, dia itu kerabat suamimu, hamuki, kan itu. Namun kalau ketika kita katakan hamuka, berarti dia itu kerabat istrimu, kerabat istri. Dan yang paling sering dipakai secara asal dia itu untuk kerabat istri. Untuk kerabat suami, Afan. Untuk kerabat suami, baik dia itu adik, kakak, ayah, dan yang seterusnya dari kerabat para suami. Ya, dilanjutkan bacaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نعم barakallahu fikum. Berkaitan dengan Asmaul Khamsah, kalau kurang jelas nanti insyaallah bisa baca di kitab Nahu yang ini ya, yang sedang dibuat insyaallah, dan ada banyak tambahan di situ. Yang disampaikan tadi hanya garis besar saja. Nah, kalau mualif rahimahullah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Adapun alif, maka ia menjadi tanda bagi rafa pada isim mutsanna secara khusus. Nah, tasniyah asma yaitu isim yang diduakan, artinya apa? Isim mutsanna khassatan secara khusus. Nah, artinya apa? Alif itu hanya menjadi tanda bagi isim mutsanna ketika rafa. Nah, ketika mansub bisa enggak al alif menjadi tanda? Tidak. Nanti bisa pada pembahasan mansubat menjadi apa? Tanda bagi asmaul khamsah. Asmaul khamsah raitu abaka kan alif. Tapi nanti pembahasan itu. Nah, sekarang alif menjadi tanda bagi rafa, yaitu pengganti bagi rafa pada isim mutsanna. Telah lewat pembahasan isim mutsanna pada pekan kemarin, gitu ya. Nah. Contohnya apa di sini? Isim mutsanna ja'al muslimani, ja'a az-zaidani, apalagi ja'a kitabani. Ini kalau kita jadikan contoh sebagai fa'il. Boleh enggak kita jadikan kedudukan yang lain? Boleh, yang penting kedudukannya rafa. Seperti apa? Kita ucap jadikan mubtada ya. Al-kitabani jadidani. Boleh. Al-kitabani jadidani atau al-kitabani ja'a atau al-kitabani qaimani dan yang semisalnya. Nah. Atau dijadikan naibul fa'il suriqa al-kitabani. Nah, syaitnya apa? Di situ kitabani kedudukannya marfu. Nah, apa tanda rafa'nya? Alif niabatan alif dhamma. Nah, sudah mau mencoba i'rab enggak? Anak kasih contoh. Contoh ja'a abawani. Mau coba Eropa apa enggak? Ja'a az-zaidani ya. Coba ja'a az-zaidani ya kita. Silakan di Eropa. Ja'a az-zaidani. Ja'a az-zaidani. Naam. Ja'a. Fi'lun madin. Naam, fi'lun madin. Mabniun. Mabniun 'alal fathhi. 'Alal fathhi. Iya. Az-zaidani. Az-zaidani. Fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un. Naam. Wa'alamatu raf'ihi alif. Naam. Al-alifu. Al-alifu. Niabatan anidhomi. Naam. Niabatan anidhomati. Li'anahu. Sal apa? Muthanna. Muthanna. Muthanna. Tasniyatil asma'i. Bukannya. Di'anahu muthanna. Nah itu. Aksantum. Muthanna. Naam. Itu contohnya ya. Naam. Dilanjutan. Lanjutan bacaan. Sebentar, ada pertanyaan untuk isim mutsanna. Isim mutsanna dibaca ulang ya pengertiannya. Ada pengertian, ada syarat-syaratnya. Isim dikatakan mutsanna dan juga ada mutsanna yang mulhaq. Naam. Ya, lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amman nunu fatakunu 'alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'il idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم. قال مؤلف رحمه تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Adapun nun, maka ia menjadi tanda رفع pada fi'il mudhari apabila domir tasnia bersambung dengan fi'il mudorek, apabila domir tasnia atau domir jama atau domir mu'anas mukhotoba bersambung dengan fi'il mudorek, atau diartikan mudahnya apabila fi'il mudorek bersambung dengan domir tasnia, domir jamak, dan domir mu'anas mukhotoba. Apa itu domir tasnia? Alif. Apa domir jamak? Wawu. Apa domir mu'anas mukhotoba? Ya. Nam. Ya, itu ya. Nam. Ya, itu apa? Pada contoh fi'il, kita pakai wazan yaf'alu ya. Yang domir wawu berarti wazannya yaf'aluna dan taf'aluna. Yang domir alif berarti yaf'aluna dan yaf'alani dan taf'alani. Yang domir ya nam taf'idina atau taf'alina. Nam disebut dengan apa fi'il-fi'il ini? Disebut dengan apa? Amsilatul khomsa. Nah, ada yang menyebut af'alul khomsa, namun bahasa yang lebih tepat adalah amsilatul khomsa. Nah, karena fi'ilnya bukan terbatas pada 5. Kalau dikatakan asma, dikatakan af'alul khomsa, fi'ilnya 5. Sedangkan kenyataannya fi'ilnya enggak 5, sangat banyak. Yang masuk dalam wazan itu juga bukan sekedar wazan yang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, namun juga masuk wazan-wazan yastaf'ilani, ya. Masuk-masuk wazan-wazan yang yang apa? Fi'il-fi'il yang mazid. Enam juga fi'il-fi'il yang mu'tal dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Syahidnya fi'il-fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah atau alif isnen sebagai fa'il atau ya mukhotobah. Berakhiran alif dan nun, wawu dan nun atau ya dan nun. Ketika rofa, tanda rofanya tetapnya nun. Nah, wa aman nun, adapun nun maksudnya apa? Fubutun nun. Maksudnya apa? Fubutun nun atau boleh dikatakan fubutun nun atau sabatun nun. Boleh mengatakan fubut, boleh mengatakan sabat. Nah, itu ya. Contoh dalam kalimat al-muslimuna, fi'il apa yang mau kita pakai? Al-muslimuna. Yaji'una misalnya. Ja'a yaji'u. Al-muslimuna yaji'una. Atau fi'il yang lebih sering kita pakai, yaktubuna ya. Al-muslimuna yaktubuna ad-darsa. Al-muslimuna yaktubuna darsa. Al-muslimani yaktubani darsa. Atau kita ngajak bicara, ya Zaidani, taktub antuma taktubani darsa. Kan itu. Ya Fatimatu, anti taktubi taktubina darsa. Nah itu. Itu adalah fi'il-fi'il af'alul khomsa yang marfu. Apa tanda rupanya? Fubutun nun. Nah, kenapa marfu? Karena tajarud terlepas dari amil nasob dan amil jazm. Kita irob al-muslimuna yaktubuna. Nah, al-muslimuna mubtada'un marfu'un alamatu rafihi wawu. Niabatan anid doma. Alamat rafa'nya wawu kan? Kenapa? Karena dia jamak mu'anas salim. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un alamatu rafihi wawu. Niabatan anid doma. Li'anahu jam'u mudhakarin salimun. Yaktubuna fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi thubutun nun. Nah. Kemudian al-wawu. Nah, baru ngasih al-wawu domir domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Itu ya. Kalau irob singkatnya al-muslimun mubtada marfu tanda rupanya wawu, ayaktubuna fi'il mudhari yang marfu tanda rupanya nun, wawu sebagai fa'il, jumlah fi'liya yaitu yang terdiri dari fi'il dan fa'il sebagai khobar. Nah, tadi irobnya belum lengkap. Apa? Wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahalli rafin khobar. Karena ketika kita menyebut mubtada harus ada khobarnya. Meskipun khobarnya bisa jadi mahdhub. Namun harus ada khobar. Nah. Iya, mubtada harus ada khobar, fi'il harus ada fa'il, meskipun nanti bisa mahdhub salah satunya. Bisa yang mahdhub mubtada'nya, bisa yang mahdhub khobarnya, bisa yang mahdhub fi'ilnya, bisa yang mahdhub fa'ilnya. Nah, itu. Nah, itu ada dalam pembahasannya nanti insyaallah. Nah. Barakallahu fikum. Saya bisa dimengerti di sini, ya apa? Fi'il mudhari' yang marfu tanda rafa'nya subutun nun. Nanti akan datang pembahasan tentang fi'il ketika kemasukan penasob dia menjadi mansub. Apa tanda nasobnya? Tanda nasobnya untuk fi'il-fi'il yang seperti ini hadfun nun. Fi'il yang barusan kita baca menjadi hadfun nun. Tanda nasobnya. Nah. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللنصب علامتان وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم قال المؤلف رحمه الله وللنصب خمس علامات. Nasab memiliki lima tanda. Nah, telah lewat pengertian tentang nasab. Secara bahasa artinya apa? Istiqomah, lurus. Secara istilah apa? Taghyirun makhsusun alamatuhu fathah wa manaba anha. Apa itu? Perubahan khusus yang ditandai dengan fathah atau penggantinya fathah. Itu nasab. Nah, walinas bi khomsu alamat. Nasab memiliki lima tanda. Al-fathatu yaitu fathah. Wal-alifu alif. Wal kasratu kasra, wal ya'u ya, wa hadfun nun, dan dibuangnya nun. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah nanti kalau selesai dari pembahasan alamat i'rab ada tabel ya. Kita akan insyaallah diposting di channel tabel tentang alamatul i'rab fil ismi, alamatul i'rab fil fi'li nanti. Dengan membaca tabel akan menjadi gamblang dan jelas insyaallah. Jadi apa yang sekarang disampaikan dipahami semaksimal mungkin sebisanya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami akan jelas ketika melihat tabel. Oh, ini maksud dari alamat i'rab. Nah, misalnya ada tabel nanti akan disampaikan di posting di grup. Tabel ini dari kitab Nahu yang sedang dibuat ya. Nanti di posting yang khusus untuk tabel itu. Nah. Barakallahu fikum. Nasab memiliki 5 tanda, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Nah. Di lanjutan bacaan. Qala al-muallif rahimahu ta'ala fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismi al-mufradi wa jam'i at-taksiri wal fi'li al-mudari'i idza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay'un. Naam. Qala al-muallif rahimahu ta'ala fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalath fati mawadhi'a. Adapun fathah, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat, yaitu fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Telah lewat pembahasan tentang isim mufrad ya. Contohnya apa? Kitabun, apalagi qalamun, rajulun, baitun dan lain sebagainya. Kita masukkan dalam contoh i'rab yang dituntut di sini harokatnya fathah. Karena pembahasan apa kita sekarang? Nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama tandanya adalah fathah. Fathah ini tanda pokok, tanda asal. Tanda asal ya. Nah, contoh tadi yang kita baca, kita masukkan dalam kalimat, kita jadikan objek. Karena objek ini menghendaki menjadi mansub. Kan itu. Contohnya jadi objek. Banyak contoh lainnya. Namun kita yang sederhana, kita bikin contoh sebagai objek. Ra'aitu kitaban. Ra'aitu fi'il fa'il kitaban ma'fulun bihi mansub. Alamat nasabnya fathah. Ra'aitu kitaban, ra'aitu qalaman. Naam. Akhadtu kitaban, akhadtu qalaman. Nah, di situ isim-isim mufrad tersebut mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Naam. Coba siapa yang mau i'rab? Akhadtu qalaman. Siapa? Abu Fahmi atau Abu Safnat? Akhadtu qalaman. I'rab. Akhadtu qalaman, aku mengambil sebuah pena. Akhadtu qalaman. Naam. Akhadtu fi'lul madi mabniun ala sukun. Naam. Qalaman. Tak dulu, wata'u. Akhadtu ada tak kan, wata'u dhamir mutasil. Wata'u dhamir mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali rof'in atau nasbin. Dia sebagai fa'il kan, berarti fi mahali rof'in. Rof'in. Fa'ilun. Naam. Qalaman mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Li'anna wa alamatu nasbihi al-fathatu. Li'annahu ismul mufrad. Naam. Ahsantum. Itu ya. Barakallahu fikum. Kita ulang i'rab yang tadi dibuat lebih lengkap ya. Akhadtu qalaman, akhadtu, kita baca akhadha dulu. karena asalnya akhoda kan, akhoda fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi, litisolihi itu karena bersambung, litisolihi bidomiri rof'in mutaharik, bersambung dengan domir rofak, bersambung dengan domir rofak mutaharik, yaitu yang tak tadi. Nah, mabni ala sukun wa ta'u domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il kolaman mafulun bihi mansubun alamatun nasbihi fatha li'anahu ismun ismun mufrad, ismun mufrad. Nah, ahsantum. Lanjutan bacaan sebentar, setelah itu wajam it-taksir, dan pada jamak taksir. Nah, telah lewat pengertian tentang jamak taksir pada pembahasan pada tanda-tanda rofa, ya, pada amad domatu fatakun wa alamat dari rofi film silmufrad wajam it-taksir. Nah, sudah lewat kan waktu itu. Nah, contohnya apa jamak taksir? Contohnya masajidu, apalagi rijalun, nam, adharo dan sebagainya telah lewat ya. Kita bikin contoh aja, kita bikin contoh di sini yang mansub ra'aitu masajid, ya. Tidak. Nah, ini mansubnya yang dohiro. Kalau mansubnya yang muqaddaro, kita contohnya apa? Ra'aitul adharo. Adharo. Demikian juga tadi yang mansub yang dohir, contohnya apa? Ra'aitul qalaman. Yang muqaddar contohnya apa? Ra'aitul fata. Karena mansub ini bisa dohiro, bisa muqaddaro kan? Nah, fathahnya bisa dohiro seperti ra'aitul qalaman, bisa muqaddaro ra'aitul fata pada isim mufrad. Yang pada jamak taksir yang dohiro contohnya ra'aitu masajida. Nah, kemudian yang muqaddaro contohnya ra'aitul adharo atau adharo berakhiran alif, ra'aitul adharo. Nah, barakallahu fikum. I'rabnya ra'aitu fi'lun madin mabni ala sukun ditisolehi bidomir rafin mutaharik watak domir mutasil mabni alobomi bimahali rafin fa'ilun almasajida mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fathal dohiro. Kalau ra'itu adharo, adharonya kita katakan mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fatha muqaddaro mana amduriha ta'adhur karena berakhiran alif. Nah, kemudian apa wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirhi syai'un. Nah, tempat yang ketiga untuk nasab adalah pada fi'il mudhari', apabila dimasuki oleh penasab amil nasab dan fi'il tersebut tidak bersambung dengan sesuatu pun. Maksudnya apa? Fi'il ini fi'il yang tidak bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnain ataupun ya mukhotobah. Nah, kenapa? Karena kalau bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnan atau ya'am khotobah, mansubnya dengan hadfun nun. Iya kan? Nah, apa fi'il contoh yang tidak bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnan atau ya'am khotobah? Apa fi'il mudhari' contohnya? Contohnya, yaktubu atau taktubu, aktubu, naktubu. Ada empat contohnya. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' yang kemasukan nasab yang tidak bersambung dengan sesuatu pun, contohnya ada empat. Kalau kita lihat tasrif lugawi, ya tasrif lugawi apa ini? Yaktubu, taktubu, yaktubu untuk huwa, taktubu untuk hiya, lalu setelah itu taktubu untuk anta, lalu aktubu untuk ana, naktubu untuk nahnu, ada lima kan? Namun kan ada yang sama, taktubu, taktubu untuk hiya dan anta, maka kita katakan empat. Nah, menjadi empat itu. Selain itu berarti apa? Yang mansubnya dengan hadfun nun, yang berakhiran waw alif dan nun atau ya dan nun. Adapun yang hunna atau antuna itu mabni, bukan masuk dalam wawasan irob. Yang yaktubna dan taktubna. Ini contoh itu ya untuk yang tasrif. Ya, ini contoh untuk apa ini? Yang tasrif lugawi contohkan ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya yang kemasukan nasab, kita ambil perangkat nasab lan misalkan. Lan yaktuba Zaidun. Apa artinya? Zaid tidak menulis. Kalau mau kita kasih maful bihi, kita katakan lan yaktuba Zaidun darsan. maful bihnya kita keluarkan. Kalau maktub maful bihi kita mahdubkan juga enggak apa-apa. Kita katakan lan yaktuba Zaidun. Naam. Siapa yang i'rab? Lan harfu lanjutan ya. Ana yang nambah jalan ya. Lan harfu nasbin wa lan harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin. Naam. Lalu yaktuba fi'lan mudhari'un mansubun bi bilan alamatun nasbihi fathah. Naam, fathah dhahira. Terus setelah itu Zaidun fa'ilun marfu'un alamatun rafihi dhamma. Naam, barakallahu fikum. Iya, kita cukupkan sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, enggak ada pertanyaan? Insyaallah kalau kurang jelas nanti baca tabel ya. Rangkumannya nanti ketika selesai dari alamat i'rab, mungkin tabelnya kita jadikan dalam pelajaran tambahan. Apa? Tabel. Tabel dibaca di awal gitu. Pernah waktu kita baca di Durusul Ugha kan? Nah, itu dibaca ulang di Durusul Ugha. Enggak jauh beda dengan yang ditulis di Durusul Ugha tabelnya. Enggak jauh beda di situ. Nah. Durusul Ugha 3 ya. Ada tabel alamat i'rab pada isim, alamat i'rab pada fi'il. Nah, itu kesimpulannya di situ. Naam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.